Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo memaparkan, hidup di negara bersistem welfare state yang menerapkan asas keseimbangan memang lebih baik jika dibandingkan dengan hidup di negara liberal yang saat ini terbukti kesulitan mengatasi persoalan kesenjangan sosial berikut dampaknya, seperti maraknya street crime dan collar crime. Ia mencontohkan, kehidupan publik di negara seperti Jepang yang juga menerapkan sistem welfare state memang lebih menjanjikan kesejahteraan, bahkan bagi bayi yang baru lahir sekalipun. Dan untuk melanjutkan bahasan atas situasi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, apa benar bayi-bayi di Jepang telah memperoleh dana kesejahteraan sejak mereka lahir? Iya. Dikasih gaji bulanan gitu. Dari lahir, cucu saya itu dapat 40 ribu lahir. Sekarang 30 ribu lah, udah 3 tahun gitu. Lantas, apakah dana itu memang dicadangkan jika bayi-bayi di Jepang dalam kondisi sakit atau membutuhkan pertolongan medis saja, Pak Her? Mau sehat, mau sakit, sakit ada lagi soal ininya. Tapi dia dapat gaji dari negara, dapat uang, tunjangan. Jadi kalau kita punya anak itu dikasih gaji, anak itu langsung dapat terima uang 40 ribu yen, itu di kurs sekitar 4 juta. 4,5 juta lah. Jadi langsung masuk ke rekening orang tuanya. Nah, apakah model kesejahteraan itu hanya berlaku bagi warga negara Jepang saja? Enggak, anak saya warga negara Indonesia. Cucu saya warga negara Indonesia. Udah begitu lahir dikasih paspor Indonesia. Jadi, warga asing yang menetap lama di negara welfare state seperti Jepang juga mendapat jaminan sosial ya, Pak? Iya, bayi baru itu di Jepang itu dikasih gaji. Bayi ini udah dikasih duit. Ya itulah, welfare state. Itu kan seperti hidup di emperan surga. Saya nggak tahu apakah ada perbedaan untuk anak Jepang yang warga negara Jepang, mungkin lebih tinggi lagi gajinya. Terus kalau lahiran gitu, itu hampir gratis. Ada kalau di sekarang di Tokyo dia nggak gratis, tapi banyak kemudahan ini itu masih sangat murah juga hitungannya dengan fasilitas yang diterima gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.